Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari amma ba'd fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah walhamdulillah pada pagi hari ini tepat pada tanggal 30 Dzulqa'dah 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 12 Agustus 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita semua untuk bisa kembali bermajlis dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca karya Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kita dari karya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah tersebut, sebagai mukaddimah akan ana sampaikan beberapa penukilan dari a'immatus salaf, dari para pendahulu kita, dari apa yang berkaitan dengan salah satu amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan mulai dari 1 Dzulhijjah sampai kepada tanggal 13 Dzulhijjah, yang mana 10 awal, 10 pertama, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah telah kita ketahui keutamaan yang ada di dalamnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah." Tidak ada hari-hari di mana amalan soleh dikerjakan padanya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala illa min hadhil ayyamul ushur, kecuali pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan telah kita sebutkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya bersumber pada apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan Al-Ayyam Al-Ashar, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba, apakah itu sholat-sholat wajib ataukah sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah, atau qiraatul Quran, atau bersedekah, dan amalan-amalan soleh secara umum, secara keseluruhan, akan ternilai khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dikerjakan mulai esok hari, mulai 1 Dzulhijjah yang pemerintah Indonesia telah menetapkan hari ini penyempurna dari bilangan Dzulqa'dah, yakni tanggal 30. Artinya nanti ketika azan maghrib berkumandang, kita akan memasuki malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Sehingga ana nasihatkan kepada diri ana pribadi dan kepada ikhwah sekalian, begitu pula kepada para ummahat, agar senantiasa memperbaiki amalan-amalan kita dan senantiasa bersemangat, karena 10 hari ke depan yang akan kita hadapi adalah hari-hari istimewa, hari-hari luar biasa yang belum tentu semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kesempatan tersebut. Maka ketika kita nanti biiznillahi ta'ala dengan izin Allah Azza wa Jalla mendapatkan 10 hari mulia tersebut, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Di antara salah satu amalan yang dijelaskan oleh para al-ulama yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang muslim adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum. Ayat yang telah kita sebutkan di dalam pertemuan yang lalu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kalian, atau fi ayyamil ma'lumat. Berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari tertentu, yaitu pada hari-hari yang telah kalian ketahui, yang disebut dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Lafaz zikir secara umum telah dijelaskan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam. Di antara lafaz zikir yang senantiasa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat. Wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat, agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari tertentu tadi, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka lafaz ini yang zikir secara umum telah dipraktekkan, telah direalisasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang dicontohkan oleh beliau dalam sabda yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyriq yang dimulai dari tanggal 11 Dzulhijjah masuk pada hari keduanya, yaitu tanggal 12 Dzulhijjah, kemudian masuk kepada hari yang berikutnya, yaitu 13 Dzulhijjah, yakni 11, 12, 13. Ini adalah hari-hari tasyrik yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, ayyamu aklin wa syurbin, hari-hari di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dipersilahkan untuk makan dan minum, merayakan karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Wa dzikrillah, dan jangan sampai lupa hari-hari tersebut pula adalah hari-hari di mana Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara lafaz zikir yang telah dikerjakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dengan bertakbir, bertahmid, dan bertahlil. Yang mana bertakbir pada hari-hari ini, yakni dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 13 Dzulhijjah, akhir dari hari tasyrik, dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Takbir yang pertama adalah takbir mutlak, Takbir yang kedua adalah takbir al-muqayyad. Apa maksudnya takbir mutlak dan muqayyad? Takbir mutlak artinya adalah kapan saja bisa dia kerjakan, dimulai dari 1 Dzulhijjah. Dimulai dari nanti malam ketika azan maghrib berkumandang, yang artinya 1 Dzulhijjah telah masuk. Maka dipersilakan dia bertakbir dengan lafaz-lafaz takbir yang telah ma'ruf, yang telah diketahui oleh kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan 2 kali lafaz takbir atau 3 kali lafaz takbir, tidak dipermasalahkan, silakan. Permasalahan fikih luas. Jangan saling menyalahkan, yang 2 menyalahkan yang 3, yang 3 menyalahkan yang 2, la. Permasalahan fikih kita harus memiliki sebuah sikap yang namanya wasa'us sadr, lapang dada, karena semuanya warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, warid dari sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini takbir mutlak dikerjakan dari 1 Dzulhijjah sampai nanti 13 Dzulhijjah. Kemudian jenis yang kedua yaitu takbir muqayyad, takbir yang terbatas. Kenapa terbatas? Karena dia dimulai bukan dari tanggal 1 Dzulhijjah, akan tetapi dari tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan dari tanggal 1 Dzulhijjah, akan tetapi dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika al-fajr telah masuk. Ketika waktu subuh telah masuk pada tanggal 9, yaitu tanggal 9 di hari Arafah. Ini takbir muqayyad. Dimulai dari situ, dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai ke tanggal 13 Dzulhijjah. Ini namanya takbir muqayyad, yang dilakukan di hari-hari tersebut setelah sholat-sholat wajib dikerjakan oleh kaum muslimin. Sholat subuhnya dari yaum Arafah, dari hari Arafah, kemudian setelah mereka berzikir dengan zikir setelah sholat, kemudian dilanjutkan dengan lafad-lafad takbir yang telah diajarkan oleh Rasul dan direalisasikan oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kemudian al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Fathul Bari telah menjelaskan hal ini secara global pada jilid yang ke-9 halaman ke-21. Disebutkan oleh al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, وذكر الله في هذه وذكر الله في هذه الأيام نوعان, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini, yakni pada hari-hari 1 Dzulhijjah sampai ke 13 adalah dua macam yang telah kita jelaskan tadi. Ahaduhuma, yang pertama muqayyad aqibus salawat, yang pertama muqayyad yang dikerjakan setelah salat-salat wajib. Yakni jenis kedua yang kita jelaskan tadi, muqayyad, terbatas, yang itu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah. Wa tsani, yang kedua mutlak, fi sairil awqat. Yang kedua adalah takbir yang mutlak yang dikerjakan kapanpun dia lafaz zikir tersebut dia lafadzkan, silahkan, diberi keleluasaan, diberi kebebasan kapanpun dia ingin mengerjakannya. Fa amman naw'ul awwal, adapun jenis yang pertama disebutkan oleh beliau, fattafaqal ulama'u ala annahu yushra'u takbir aqibus salawat fi hadhihi al-ayyam fil jumlah wa laysa fihi hadithun marfu'un sahihun. Adapun jenis yang pertama yaitu yang muqayyad tadi, yang terbatas, yang dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah, para ulama telah bersepakat bahwasanya takbir tersebut dimasyru'kan, disyariatkan di dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikerjakan aqibus salawat, setelah salat-salat wajib. Jadi dilafadzkan setelah salat-salat wajib fi hadhil ayyam fil jumlah, pada hari-hari mulia tersebut. Walaysa fihi haditsun marfu'un sahih, dan tidak ada hadis yang sahih, tidak ada hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan beliau melakukan hal tersebut. Bal innama fihi athar anis sahabati wa man ba'dahum wa amalul muslimin alaih, akan tetapi amalan-amalan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum mengerjakan hal yang ini, mengerjakan hal yang demikian, yaitu melaksanakan takbir al-muqayyad ketika selesai dari sholat-sholat wajib. Jadi bukan yang dilakukan oleh Nabi SAW, akan tetapi dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wardahum. Dan kita telah mengetahui bagaimana keutamaan dari sahabat-sahabat Nabi. Cukuplah ketika kita mengetahui mereka seluruhnya, mereka semua adalah ahlul jannah, kita harus tunduk dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan ini tidak dinamakan sebagai satu taklid, kita ikut-ikutan. La, mereka adalah murid-murid khusus yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali merekomendasi mereka, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wardahum. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik, umat terbaik yang aku keluarkan atau yang kami keluarkan kepada umat manusia. Ini kepada sahabat-sahabat Nabi. Sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar. Ayat-ayat yang berkaitan dengan muhajirin dan anshar yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang merekomendasi mereka, wa khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah dari zamanku. Yang hidup di zaman Nabi adalah sahabat-sahabat beliau. Sehingga kita tidak bisa meremehkan apabila sebuah amalan dikerjakan oleh sahabat-sahabat Rasul, akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengerjakannya. Kita tidak bisa melihat dari satu sisi, oh Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengerjakannya, berarti kita angkat tangan, tidak akan kita kerjakan sama sekali, dan kita menganggap itu adalah kebid'ahan yang sesat, yang tidak bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Bagaimana contohnya ketika Uthman ibn Affan memiliki ijtihad, memiliki sebuah ajaran dan perintah kepada seorang muadzin untuk mengumandangkan azan pada saat hari Jumat dengan azan yang pertama sebelum masuknya waktu az-zuhur, untuk mengingatkan manusia. Ini tidak pernah dilakukan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Lantas apakah kita katakan bahwasanya yang dikatakan, yang dijelaskan, yang diperintahkan, yang diijtihadi oleh Uthman ibn Affan adalah sebuah kebid'ahan? La. Kita harus beradab dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum. Mereka adalah orang-orang mulia yang masuk ke dalam keumuman dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela sahabat-sahabatku. Jadi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul adalah bertakbir dengan takbir yang muqayyad pada hari-hari ini. Dijelaskan oleh para ulama, dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah al-Fajr, masuknya waktu subuh, sampai ke tanggal 13. Ini takbir yang muqayyad. Dan kaum muslimin, kata Imam Ibnu Hajar, pun telah menjelaskan dan melakukan hal yang demikian. Kaum muslimin telah melakukan hal yang demikian. Wa hadza mimma yadullu ala anna ba'da ma ijtama'atil ummah 'alaihi lam yanqul ilaina fihi nassun sharihun anin nabi sallallahu alaihi wasallam bal yuktafa bil 'amali bihi. Maka ini menunjukkan bahwasanya sebahagian amalan yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, jangan sampai hal ini membuka pintu-pintu kebid'ahan. Oh, jadi kalau sebuah amalan tidak dilakukan oleh Nabi, ketika itu baik, boleh untuk kita kerjakan. Bukan seperti ini yang dimaksudkan. Lihatlah, tidak dilakukan oleh Nabi SAW, akan tetapi dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ketika kita ingin membuka permasalahan Maulid Nabawi, merayakan Maulid Nabi, hari kelahirannya Nabi, kata mereka, maka kita jelaskan hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah dilakukan pula oleh sahabat-sahabat beliau, yang artinya bukan bahagian dari amalan soleh. Tapi kalau tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tapi dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau, dan tidak ada pengingkaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bahagian dari syariat Islam. Maka ketika kaum muslimin, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, melakukan sebuah perkara, sebuah amalan yang mereka bersepakat, yakni sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersepakat untuk melakukannya, dan walaupun tidak ada nassun sharih, tidak ada nass yang jelas yang bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam, bal yuktafa bil amali bihi. Ketika kita telah mengetahui bahwasanya sahabat-sahabat Nabi secara keseluruhan, secara ijma', melakukan hal tersebut, maka itu adalah bahagian dari amalan saleh. Waqad qala Malikun fi hadza at-takbir. Al-Imam Malik alaihi rahmatullah memiliki pendapat tersendiri dari apa yang berkaitan dengan at-takbir ini, takbir yang dilakukan pada hari-hari Dzulhijjah, apakah itu muqayyad ataukah mutlak. Dijelaskan oleh Al-Imam Malik, innahu wajib. Hukumnya adalah wajib. Artinya ketika seorang melakukan hal tersebut, kemudian ada satu waktu, ada satu hari, satu kesempatan dia tidak mengerjakannya, maka dia berdosa. Ini ijtihad pendapat dari Al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar, sebenarnya yang dimaukan oleh Al-Imam Malik alaihi rahmatullah bukanlah wajib seperti yang kita fahami. Ketika kita meninggalkan takbir pada hari-hari ini, maka kita berdosa. Bukan itu yang dimaukan oleh Al-Imam Malik. Apa maksudnya? Ya'ni wujubus sunnah. Maknanya adalah wajib akan tetapi sunnah. Maksudnya apa? Sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan oleh syariat Islam. Sebagaimana salatul witr. Kita mengetahui ada sebahagian madhab, di antaranya adalah madhab al-Hanafiyah, memiliki pendapat bahwasanya salatul witr adalah salat yang wajib. Salat witir yang dilakukan di akhir malam ataukah di awal malam sebelum dia tidur sebagai penutup dari salat-salat wajib yang dia kerjakan, madhab al-Hanafiyah menganggap bahwasanya itu adalah satu hal yang wajib. Dengan dalil-dalil yang ada yang dibawakan oleh mereka, di antaranya adalah Nabi alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Dan setelah diteliti, diikuti hadis-hadisnya, diikuti riwayat-riwayatnya, diikuti sirah perjalanan Nabi alaihi wasallam, memang benar. Nabi alaihi wasallam tidak pernah ternukil sama sekali meninggalkan salat witir. Sehingga ini seolah-olah menjadi dalil yang kuat untuk mereka, madhab al-Hanafiyah. Akan tetapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih jelas, yang lebih sharih telah menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya salat-salat wajib itu hanya 5 waktu sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Selesai. Kenapa witir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi? Kenapa salat sunnah sebelum subuh, sebelum al-fajr tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam baik dalam keadaan mukim ataukah safar? Berbeda dengan salat-salat sunnah rawatib yang lainnya setelah maghrib misalkan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mukim, beliau mengerjakan. Tapi ketika beliau dalam keadaan musafir, beliau tinggalkan. Tapi tidak pada salat sunnah sebelum al-fajr. Salat sunnah rawatib sebelum al-fajr selalu dikerjakan oleh beliau alaihi salatu wasallam baik dalam keadaan safar ataukah mukim. Dan ini sama diambil oleh madhab al-Hanafiyah sebagai sebuah hukum yang menunjukkan bahwasanya salat sunnah sebelum subuh itu juga wajib. Akan tetapi kembali bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan salat wajib hanyalah 5 waktu. Salawat al-mafrudah, salawat al-maktubah hanyalah 5 waktu, tidak ada tambahan yang lain. Maka dijelaskan oleh para ulama apa hukumnya salat witir dan salat sunnah sebelum subuh tersebut. Maka keluar kesimpulan mereka dengan hukum sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah meninggalkan salat sunnah tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah, imamun fi asrihi, yang berkaitan dengan takbir al-muqayyad dan takbir al-mutlaq. Apa kata beliau? Yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sebagaimana ternukil dalam sahih al-imamul Bukhari dari hadith Abdullah bin Umar, begitu pula dari hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Mereka berdua mengatakan annahuma kana, atau diriwayatkan dari mereka berdua bahwasanya mereka berdua melakukan yukhrijani ila suq, atau yakhrujani ila suq ayyamal ashar, adalah Abdullah bin Umar, begitu pula Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, kana yakhrujani ila suq, mereka berdua Ibnu Umar dan Abu Hurairah pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah keluar menuju pasar-pasar kaum muslimin. Fayukabbirani wa yukabbirun nasa bitakbiri wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Maka ketika beliau berdua radhiyallahu anhum wa ardahum melakukan takbir di pasar-pasar kaum muslimin, jadi mereka menuju pasar kaum muslimin untuk bertakbir, untuk menghidupkan zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bertakbir di pasar-pasar kaum muslimin. Dan manusia ketika itu mengikuti takbir yang dikerjakan atau dilafadzkan oleh beliau berdua, yakni Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Begitu pula ternukil dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan putra beliau yang bernama Abdullah, yakni Abdullah bin Umar, yukabbirani fi ayyami Mina. Beliau berdua senantiasa bertakbir, selalu bertakbir pada hari-hari Mina. Fil masjidi, apakah itu di dalam masjid, wa fil khaymah, ataukah di pada khaymah, pada kemah-kemah yang mereka miliki. Wa yarfa'ani aswatahuma bidzalika hatta tartajja Mina takbiran. Dan beliau berdua mengangkat suara beliau ketika bertakbir sampai-sampai tartajja Mina takbiran. Kota Mina itu dipenuhi dengan takbir, lafaz-lafaz takbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Terus dilakukan oleh Abdullah bin Umar, begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ini yang dilakukan oleh mereka adalah takbir yang berkaitan dengan takbirul mutlak. Adapun takbir al-muqayyad dijelaskan oleh Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz, wa ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa an jama'atin minas sahabah radhiyallahu anhum at-takbir fi adbaris salawatil khams min salatil fajri yaumi arafah ila salatil asri min yaumi thalithi asyar min dhil hijjah. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama dengan takbir al-muqayyad. Apa itu? Ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jama'atun minas sahabah, dan dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum, adalah mereka senantiasa bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala fi adbaris salawat, di akhir-akhir salat wajib mereka yang dimulai min salatil fajri yaumi Arafah, yang dimulai dari salat subuh pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ila salatil asri min yaumi tsalitsi asyar, sampai hari ke-13 pada salat asar. Ini terakhir takbir muqayyad. Maka takbir al-mutlaq dilakukan mulai besok maghrib, yang menunjukkan satu Dzulhijjah. Kapanpun untuk kita kerjakan silahkan. Itulah takbir al-muqayyad. Dilakukan kapan saja, di jalanan, di kantor, di rumah, di masjid, dimanapun. Ini salah satu hal yang dicontohkan oleh para salaf kita. Begitu pula takbir al-muqayyad dilakukan oleh mereka, bahkan seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz alaihi rahmatullah, takbir muqayyad bukan mutlak, takbir muqayyad dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan jama'atun minas sahabah, sahabat-sahabat Nabi secara umum, ketika hal itu dimulai dari 9 Dzulhijjah, yakni pada hari Arafah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi amalan takbir, zikir kepada Allah secara umum, adalah amalan saleh yang masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashar." Tidak ada amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikerjakan kecuali pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang insyaallah taala besok akan kita masuk satu Dzulhijjah sesuai dengan ketetapan dari pemerintah kita, hafizahumullahu wa ra'ahum. Kita lanjutkan ikhwati fillah ya ra'akumullah, bab yang baru yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, karena walhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan babu birri al-aqrabi fal-aqrab, bab ketika kita harus berbuat baik kepada kerabat-kerabat terdekat kita yang paling dekat, kemudian dilanjutkan kepada yang paling dekat, dimulai dari ibu, ayah, dan yang seterusnya. Bab yang baru dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu ithmi qati'ir rahim, bab yang menjelaskan tentang dosa orang-orang yang memutus, orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bisanadihi, dengan sanadnya, Annajubair ibn Mut'im, Annajubaira ibn Mut'im, bahwasanya Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada sang putra. Jubair ibn Mut'im memiliki seorang putra yang bernama Muhammad. Dan hadis ini merupakan riwayat dari Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. Beliau mengkhabarkan bahwasanya ayahnya telah mengabarkan kepada dia annahu sami'a Rasulullah, bahwasanya Jubair ibn Mut'im telah mendengar, pernah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak akan masuk ke dalam syurga mereka yang memutus tali silaturahmi. Hadis yang sahih yang telah dijelaskan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Hadis ini telah dijelaskan oleh Al-Syeikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi alaihi rahmatullah. Kata beliau, hadal hadithu sarihun, hadis ini sangat jelas. Fi bayani ithmi uqubati qati'ir rahim, yang menjelaskan tentang dosa dan akibat serta azab yang akan didapat oleh mereka-mereka yang memutus tali silaturahmi mereka. Ai, maksudnya alladzi lam yasil rahimah, mereka-mereka yang tidak menyambung hubungan kekerabatannya, mereka-mereka yang tidak menyambung tali silaturahminya. La bil aqdam wala bil mal wala bima yajibu alaihi minal ma'ruf, mereka tidak menyambung tali silaturahmi, baik dengan berziarah, mereka tidak mau berziarah kepada ayah-ayah mereka, kepada ibu-ibu mereka, kepada kerabat-kerabat mereka secara umum. Wala bil mal, dan tidak pula mereka memberikan sebahagian harta-harta yang mereka miliki. Ini bahagian dari silaturahim. Kita membantu hajat kedua orang tua kita, membantu hajat kerabat kita, paman kita, bibi kita, bahkan saudara kita. Kita membantu hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan mereka dengan memberikan sedekah, memberikan harta. Maka itu bahagian dari tali silaturahim. Sementara orang ini tidak berziarah, tidak mengunjungi rumah-rumah orang tua mereka atau kerabat-kerabat yang lain, tidak pula memberikan sedekah dari harta-hartanya. Wala bima yajibu alaihi minal ma'ruf, dan tidak ada kebaikan sedikit pun yang disampaikan kepada kerabat-kerabat yang dia miliki. Lidza ja'al wa'idu syadid, oleh karena itu telah datang ancaman yang sangat keras. Bi annahu la yadkhulul jannah, ketika dia diancam untuk tidak bisa masuk ke dalam syurga. Dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang langit yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidak bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dia lakukan kalau kita lihat hanyalah perkara sepele. Akan tetapi syariat Nabi radhiyallahu syariat Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya dosa ini adalah dosa besar, kabirah min kabairidzunub. Dosa yang sangat besar ketika seorang memutus tali silaturahminya. Apa maksudnya dijelaskan oleh Syekh Zaid? Ai ma'a awwalid dakhirin, dia tidak akan bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala pada rombongan yang pertama. Jadi bukan dia kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak. Artinya dia tidak kafir dengan melakukan dosa tersebut. Akan tetapi dia melakukan sebuah kemaksiatan. Karena kita telah mengetahui mereka yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam keadaannya. Ada yang masuk pertama kali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah yang akan mengetuk pintu syurga. Beliaulah yang akan mengetuk pintu syurga Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang bersama Nabi alaihi salatu wasallam yang masuk pada rombongan yang pertama. Bahkan ada yang mendapatkan keutamaan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya hisab, tanpa adanya azab. Bila hisabin wala azab. Sehingga mereka yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Ada rombongan yang pertama, ada rombongan yang kedua, terus seperti itu. Ada pula rombongan-rombongan yang terakhir yang nanti mereka ujung-ujungnya akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala setelah dibersihkan dulu oleh Allah Azza wa Jalla pada nerakanya, wal iyadzu billah. Bal yanaluhu uqubatun al-qati'ah, bal yanaluhu uqubatal qati'ati wa ma'aluhu ilal jannah. Dia akan mendapatkan uqubah, azab dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah memutus tali silaturahminya. Wa ma'aluhu ilal jannah, akan tetapi tempat kembalinya adalah di syurga Allah Subhanahu wa taala dengan syarat in mata ala tauhid, ketika dia wafat dalam keadaan bertauhid, tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bagaimana at-tauhid bisa menyelamatkan seorang hamba dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dari kekekalan, lebih tepatnya dari kekekalan di dalam neraka. Dia masuk ke dalam neraka, masuk karena dosa-dosanya, karena kesalahan-kesalahannya, karena kemaksiatan-kemaksiatannya. Akan tetapi ketika dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kembalinya adalah al-jannah, syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disimpulkan oleh beliau, fal qati'atu kabiratun min kaba'iridz dzunub, menyambung tali silaturahmi adalah dosa dari dosa-dosa besar. Disebabkan alasannya karena jaa 'alaiha hadzal wa'id syadid, karena telah diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang sangat keras ini. Litahdziri minha, kenapa beliau alaihi salatu wasallam mengancam? Inilah ajaran yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam, menjelaskan kejelekan satu amalan. Kejelekan yang dijelaskan di sini adalah qati'ur rahim, dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam supaya apa? Mentahdzir, memperingatkan umat ini agar jangan sampai terjatuh kepada kemaksiatan tersebut. Jangan sampai terjatuh kepada memutus tali silaturrahim. Itulah yang dilakukan oleh para ulama as-salaf ketika mentahdzir al-firaqud dalal wal mubtadi'ah. Ketika mereka memperingatkan umat ini dari kelompok-kelompok yang sesat, sekte-sekte sempalan yang bukan bahagian dari Islam, mereka mentahdzir Syiah Rafidah agar tidak diikuti oleh manusia. Mereka mentahdzir Ikhwanul Muslimin, pemikiran takfir, mudah mengkafirkan orang, agar manusia tidak terjerumus ke dalam kesesatan-kesesatan tersebut. Dan itu bukan bahagian dari ijtihad mereka, para ulama as-salaf. Bukan ijtihad dari Al-Imamu Ahmad ketika beliau mengucapkan, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, fa aina ya'riful haqq minal batil?" Kalau aku diam, engkau pun diam, dari mana manusia bisa mengetahui al-haq, bisa mengetahui al-batil? Bagaimana bisa membedakan ini benar, ini salah? Aku diam, engkau pun diam, kata Imam Ahmad. Ini bukan ijtihad dari beliau. Kita telah mengetahui bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mencela dengan habis-habisan kaum khawarij. Kilabu ahli nar, syarrul qatla tahta adimis sama, syarrul khalqi wal khaliqah. Sekian banyak celaan Nabi, tahzir Nabi alaihi salatu wassalam kepada kelompok yang tidak berakidah sesuai dengan akidah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah, dan kalau kita bisa kembali sedikit kepada fatwa masyayikh kibar yang hidup di zaman sekarang, lebih khusus Al-Imam Al-Jarhi wa Ta'dil fi hadzal asr syekhuna Syekh Rabi ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, sekian banyak rekaman beliau dalam menasihati abna as-salafiyin agar bisa komitmen, agar bisa istiqamah dalam membaca karya-karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim. Kenapa? Karena dengan dua karya-karya mereka yang berasal dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim, dan karya mereka luar biasa, sangat banyak sekali, tersebar walhamdulillah, dan sebagiannya ada yang diterjemahkan bahasa Indonesia, ada yang masih berbentuk bahasa Arab. Bagi mereka yang mampu untuk membaca karya-karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim, disarankan, bahkan sangat dinasihatkan oleh Syekhuna Rabi', untuk jangan sampai lepas, terus baca karya-karya mereka, karena di dalam karya-karya mereka terdapat fawaid salafiyah, faedah-faedah salafiyah yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan sebagai bahan amalan saleh, bahan dari bagaimana kita berakidah, bagaimana kita bermanhaj. Ini karya dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim. Dijelaskan oleh Syekhul Islam apa? Keadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah arhamun nasi bil khalqi, kata beliau. Ahlu sunnati wal jamaah adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling rahmah, yang paling memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa kepada manusia yang lainnya. Kenapa? Padahal manusia sekarang ini dibentuk otak mereka, dibentuk kesimpulan-kesimpulan mereka dengan kesimpulan-kesimpulan yang salah, kesimpulan-kesimpulan yang fatal. Mereka yang beristiqamah, mereka yang berpegang teguh, bertamassuk dengan akidah-akidah salafiyah, yang kata mereka akidah-akidah wahabi, dikenal sebagai orang-orang yang keras, orang-orang yang kaku, yang tidak bisa toleransi antar umat beragama, tidak bisa toleransi antar tetangganya, dan tuduhan-tuduhan dusta yang mereka sebarkan. Padahal apa kata Syekhul Islam? Arhamun nasi bil khalq. Ahlu sunnah ini manusia yang paling rahmah, yang paling memiliki sifat kasih sayang kepada yang lainnya. Kenapa? Karena at-tahdhir, kita memperingatkan umat manusia agar tidak mengikuti kelompok ini, agar tidak mengikuti jamaatut tabligh, agar tidak mengikuti ikhwanul muslimin, agar tidak mengikuti Sayyid Qutb, agar tidak mengikuti Hasanul Banna, Yusuf Al-Qardawi, dan selainnya dari tokoh-tokoh sesat. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka-mereka, pentolan-pentolan kesesatan tadi, bisa terkurangi dosanya. Karena semakin banyak pengikut mereka, semakin banyak dosa yang mereka tanggung. Man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengerjakan satu sunnah yang jelek, memberikan pemahaman kepada orang-orang di bawahnya, kepada para pengikutnya, dengan pemahaman, dengan kata-kata, dengan pemikiran yang jelek, kemudian diikuti, dia yang akan menanggung dosanya. Sebagaimana sunnah-sunnah hasanah, sunnah-sunnah yang baik, apabila kita kerjakan, kita sampaikan, diikuti oleh orang lain, kita mendapatkan pahalanya. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim, mengajarkan tajwid kepada anak-anak kita, kemudian mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tumbuh dewasa, tumbuh remaja, tumbuh menjadi seorang yang pintar, mahir membaca Al-Quran, maka pahalanya akan sampai kepada kita. Inilah yang dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga orang yang memberikan ilmu tersebut akan mendapatkan athar kebaikan, pengaruh kebaikan terus, terus dan terus. Oleh karenanya Nabi SAW adalah seorang insan yang memiliki ajr, yang memiliki ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak. Karena amalan-amalan yang kita kerjakan, yang kita ketahui dari Nabi SAW, yang bersumber dari sunnah-sunnah beliau, kita semua berjanggut dalam rangka mengikuti sunnah kebaikan, mengikuti sunnah hasanah, mengikuti apa yang telah beliau syariatkan alaihi salatu wassalam, dengan mengikhlaskan niat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kepada beliau ajarnya, pahalanya. Sebaliknya, seorang yang mengajarkan kejelekan, dia akan mendapatkan kejelekan pula apabila terus dilakukan, kejelekannya terus dilakukan dan terus awet dilakukan oleh manusia. Sehingga ahlus sunnah tidak rela apabila kelompok-kelompok sempalan tadi, apalagi tokoh-tokoh sesatnya tadi, mendapatkan sekian banyak dosa, mendapatkan sekian banyak efek negatif dari kesesatan yang diikuti oleh para pengikutnya, orang-orang yang di bawahnya, sehingga keluarlah akidah atau ajaran tahdzir. Ini bentuk rahmah, hakikatnya tahdzir ini adalah bentuk rahmah, bentuk kasih sayang ahlu sunnah kepada selain mereka. Akan tetapi disalahartikan, karena mereka tidak ingin ditahdzir, karena mereka menganggap bahwasanya mereka berada pada amalan-amalan kebaikan. Mereka menganggap bahwasanya mereka berada di tempat-tempat atau akidah-akidah yang sesuai dengan akidah Nabi SAW. Tapi itu hanya sekedar da'wah, hanya sekedar anggapan. Bagaimana kaum Khawarij memiliki sebuah keyakinan bahwasanya menggorok leher seorang muslim adalah bagian dari amalan soleh. Ini akidah mereka, keyakinan mereka. Apakah salah ketika kita menasehati orang yang mengikuti akidah takfir ini, orang yang mengikuti Khawarij ini, jangan engkau ikuti akidah tersebut, karena itu adalah akidah yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah beliau Alaihissalatu Wassalam yang telah menjelaskan orang-orang yang bertauhid terjaga tiga perkara: hartanya, darahnya, dan kehormatannya terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena tauhid yang telah dia ikrarkan. Sehingga ketika ajaran-ajaran kesesatan ini terus dilakukan, mereka yang akan mendapatkan akibatnya. Ahlus sunnah sekali lagi tidak rela apabila ada orang-orang yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Mereka ingin semua masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang mereka kerjakan. Walaupun mereka mengetahui, ahlus sunnah mengetahui yang namanya furqah, yang namanya perpecahan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak akan bisa dipungkiri dan tidak akan bisa disatukan, mustahil. Karena Nabi alaihi salatu wasallam lah yang telah menjelaskan iftaraqat, akan terpecah belah. Dari Yahudi, Nasrani sudah terpecah belah, apalagi al-Islam terpecah menjadi 73 golongan. Jadi target kita untuk menyatukan tidak bisa. Target yang bisa kita kerjakan adalah bagaimana mereka yang berada di atas kelompok sesat tadi, pentolan-pentolan al-mubtadi'ah wa ahlul ahwa, ahlul bid'ah wa dhalal, bisa selamat dari pengikut-pengikut yang fanatik kepada mereka, yang fanatik terhadap kesesatan dan kesalahan mereka. Kita sadarkan orang-orang yang di bawahnya, kita sadarkan para pengikutnya dengan adanya tahdzir, sehingga tahdzir ini bukan satu ajaran yang kaku. Kalau kita berani mengambil kesimpulan tahdzir adalah sebuah ajaran yang keras, sebuah ajaran yang kaku, berhati-hati. Mereka yang menuduh demikian artinya mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi alaihi salatu wasallam lah yang telah mentahdzir. Lebih dari itu, Allah azza wajalla yang telah mentahdzir, memperingatkan kejelekan-kejelekan musyrikin di dalam banyak ayatnya, memperingatkan kejelekan-kejelekan Abu Lahab di dalam surah Al-Masad, menjelaskan kejelekan-kejelekan munafikin di dalam ayatnya yang banyak. Apakah lantas kita berani mengkritisi Al-Quranul Karim? Mungkin ada yang menyampaikan, loh, yang dikritisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditahdzir oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang kafir, musyrikin, munafikin, orang-orang yang jelek, Abu Lahab. Sementara yang kalian tahdzir, wahai ahlus sunnah, yang kalian tahdzir, wahai kaum wahabi, adalah muslimin. Kita lihat sebagai penjelas dari Al-Quranul Karim untuk menjawab syubhat tadi, yang menjelaskan Al-Quranul Karim, yang merealisasikan Al-Quranul Karim adalah An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menjelaskan perkara-perkara global, perkara-perkara secara umum. Kalian wajib sholat 5 waktu. Rakaat-rakaatnya dijelaskan Al-Quran? Tidak. Kalian wajib berzakat. Apakah itu zakat mal atau zakat al-fitrah? Dijelaskan? Harus menggunakan beras, harus menggunakan gandum, harus ada nisab, harus ada haul. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Tidak. Tata cara berhaji dari awal 8 Dzulhijjah sampai ke 13 Dzulhijjah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Yang mendapatkan tugas untuk merinci itu semua adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan artinya kita mengambil kesimpulan. Karena di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah luar biasa, para duat ila abwabi jahannam tersebar. Dai-dai yang menyandarkan pemahaman kepada dirinya. Yang saya fikir, yang saya luar biasa mengambil kesimpulan dari logika berfikirnya, padahal hanya lulusan Al-Azhar, hanya lulusan Mesir, tapi sudah berani mengambil sebuah kesimpulan dari logikanya. Dia bawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ketika membaca atau yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang berdakwah dengan lisan qaumihi. Para nabi itu diutus dengan lisan kaumnya. Saya pikir menurut logika saya, menurut yang saya pelajari, la ilaha illallah, siapa Anda? Kembalikan pemahaman-pemahaman Al-Quran kepada ulama al-mufassirin. Tafsir Ibnu Katsir, silahkan Anda baca. Tafsir At-Tabari, silahkan Anda baca. Kalau tidak mampu, yang lebih ringan sedikit, Tafsir As-Sa'di. Jangan mengandalkan logika-logika berpikir kita. Kita ini jauh dari zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Setelah hijrahnya saja 1439. Bulan depan sudah 1440 tahun setelah Nabi alaihissalatu wassalam berhijrah. Kemudian kita mau membanggakan diri kita, menurut pemahaman saya, menurut yang saya pelajari. La haula wala quwata illa billah. Hendaknya kita mengetahui kadar-kadar diri kita sendiri. Oleh karenanya seperti saya isyaratkan tadi, du'atun ila abwabi jahannam, tersebar, hati-hati dari du'at. Tidak semua mereka yang berceramah, tidak semua mereka yang tampil di televisi, tidak semua mereka yang tampil di panggung-panggung, tampil di mimbar-mimbar, adalah seorang yang bisa diikuti. Karena ad-du'at terbagi menjadi dua. Mereka yang mendakwahkan ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ke syurganya, dan mereka yang mendakwahkan ke al-jahannam. Walaupun yang mereka bawa sama-sama Al-Quran, yang mereka bawakan sama-sama sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi satu ke syurga, satu ke neraka. Bukan ucapan ana, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Du'atun ila abwabi jahannam. Nanti di akhir zaman ada sangat banyak timbul duat para da'i yang mengajak, ayo ikuti Allah subhanahu wa ta'ala, ayo ikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hakikatnya abwab jahannam, masuk ke dalam jahannam wal'iyadzubillah. Seperti ini modelnya, tidak mengembalikan kepada pemahaman para salaf. Oleh karenanya setiap para ulama salaf akan memberikan kaidah penting. Kita harus mengikuti Al-Quran, harus mengikuti sunnah ala fahmi salafil ummah, berdasarkan pemahaman yang dimiliki oleh mereka, orang-orang terbaik, ala ra'sihim ashab rasulillah radiyallahu anhum wa ardahum. Jadi bukan menurut pemahaman anda, wahai da'i, bukan menurut pemahaman kita. Kita ini manusia lemah, zaluman jahula, belum tentu sebagai ahlul jannah. Kita saja masih ihtimal, masih kemungkinan masuk ke dalam an-nar wal-iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dari amalan-amalan kemaksiatan sehingga kita dimasukkan ke dalam jannahnya, amin. Lantas bagaimana ahlul jannah, sahabat-sahabat Nabi, dilengserkan begitu saja, tidak dianggap apa yang mereka jadikan sebagai pelajaran, pemahaman dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekian banyak suara-suara sumbang akan mengelilingi dakwatus salafiyah. Mereka adalah orang yang kaku dan yang seterusnya, dengan satu tujuan, agar dakwatus salafiyah berhenti dari tahdzirannya, berhenti dari menyelamatkan umat. Karena hakikatnya tahdzir itu adalah menyelamatkan umat dari sekian banyak pemahaman yang sesat. Akan tetapi bagaimanapun kalian wahai ahlul bid'ah wad dalal berusaha untuk membungkam mulut-mulut ahlut tauhid, membungkam duat sunnah, duat salafiyah, kalian tidak akan mampu, karena agama ini adalah agama milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan para da'i salafiyin yang menjaga da'watus salafiyah, bukan para duat as-salafiyin yang dengannya da'watus salafiyah bisa berjalan lancar. Semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menginginkan dan mentakdirkan hal itu semua. Oleh karenanya Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis ini memberikan satu ajaran besar kepada kita, bahwasanya at-tahdzir, akidah ini adalah akidah yang dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyambung tadi apa yang telah kita sebutkan, bagaimana dengan syubhat yang telah mereka lontarkan. Al-Quran membantah kaum kufar, musyrikin, bukan muslimin, sementara yang kalian bantah adalah muslimin. Cara membantahnya mudah. Lihatlah apa yang menjadi ajaran yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sabda-sabda beliau kepada kaum khawarij, sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam kepada kaum murji'ah. Murji'ah apa? Muslim apa kafir? Muslim. Khawarij apa? Muslim atau kafir? Muslim. Mereka masih dalam keadaan Islam. Kita bukan orang-orang yang mudah mengkafirkan. Kita bukan orang-orang yang mudah untuk mengeluarkan seorang dari keislaman. Ketika dia telah mentauhidkan Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita hukumi secara zahir bahwa dia adalah seorang yang berakidah Islam. Ahlus sunnah arhamun nasi bil khalqi. Kaedah yang harus kita fahami dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah. Yang namanya ahlus sunnah adalah kelompok yang paling memiliki sikap rahmah, paling memiliki sifat kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang lainnya, kepada manusia yang ada di sekelilingnya. Maka tahdzir ini agar manusia meninggalkan kejelekan, kemaksiatan tersebut. Akidah-akidah yang jelek, akidah-akidah yang berkaitan dengan kekufuran, akidah-akidah yang berisi celaan terhadap sahabat, celaan terhadap istri-istri Nabi, ditinggalkan. Jauh-jauh, jangan dekati itu. Agar mereka bisa terselamatkan dari neraka Allah wal'iyadzubillah, dan agar pentolan-pentolannya tidak mendapatkan tambahan-tambahan dosa. Begitu pula Nabi SAW dalam hadis ini mentahdzir, memberikan peringatan, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, tidak akan masuk ke dalam surga mereka yang memutus tali silaturahminya. Artinya jangan sampai manusia ini masuk ke dalam an-nar. Nabi SAW sayang kepada kita semua, ikhwati fillah, ya ra'akumullah. Nabi SAW adalah seorang insan yang sangat sayang kepada umatnya. Bagaimana beliau memiliki sifat yang sangat lembut kepada umatnya. Beliau tidak ingin memberatkan umat beliau SAW. Di sekian banyak hadis, laula asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku, aku akan mewajibkan bagi mereka untuk bersiwak di setiap kali sholat. Khawatir memberatkan tidak diwajibkan oleh Nabi SAW. Kalau beliau mau, bisa. Sholat terawih beliau hanya 3 malam di masjid bersama sahabat-sahabat beliau, lantas malam keempat tidak lagi. Kenapa? Khawatir kita keberatan nanti. Kalau sholat terawih diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mengambil usaha agar sholat terawih tersebut tidak diwajibkan. Sayang beliau kepada umat ini, kepada kita semua. Oleh karenanya beliau alaihissalatu wassalam telah mengajarkan akidah yang sempurna kepada kaum muslimin. Tinggal kembali apakah kita mau mengikuti beliau alaihissalatu wassalam ataukah tidak. Kemudian kata Syekh Zaid hafizahullah wara'ah atau alaihi rahmatullah, litahdzir minha wa bayani khatariha, dan hadis ini menjelaskan tentang bahaya yang sangat bagi mereka-mereka yang memutus tali silaturahminya. Waqad taqaddamatil ahadith fi bayani hukmi silah, dan telah disebutkan oleh Syekhul Bukhari atau Imamul Bukhari alaihi rahmatullah dalam karya ini pada hadis-hadis yang terdahulu tentang penjelasan wajibnya seorang menyambung tali silaturahmi. Wa annaha minal wajibat, dan itu merupakan perkara-perkara yang wajib. Wa annaha takunu bil ilmi wal mali wal aqdami wa kalimatil ma'rufi wal ihsan bihasabil qudrati wal istita'ah. Dan yang namanya menyambung tali silaturahmi bisa dilakukan dengan beberapa cara, kata beliau. Yang pertama dengan ilmu. Kita mengajarkan ilmu, menyampaikan hadis-hadis Nabi, menyampaikan nasihat. Kita tidak ingin apabila kedua orang tua kita masuk ke dalam an-nar, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak menjaga salat-salat jamaah mereka misalkan. Kita tidak ingin mereka mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mencukur janggut-janggut mereka misalkan, dan yang seterusnya dari amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang itu merupakan buah dari silaturrahim. Bukan hanya sekedar berkunjung, memberikan hadiah, memberikan bingkisan, bukan hanya itu, bukan sesempit itu yang namanya silaturrahim. Menyampaikan ilmu, menasihati mereka adalah bahagian dari silaturrahim, menyambung tali kekerabatan tersebut. Atau cara yang kedua dengan mal, dengan harta yang kita miliki. Atau cara yang ketiga, kata beliau, wal aqdam alaihi rahmatullah, dengan berziarah, mengunjungi mereka. Atau dengan cara yang keempat, wa kalimatil ma'rufi, dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang lemah lembut kepada ayah-ayah kita, kepada ibu-ibu kita, kepada paman kita, saudari kita, dan yang seterusnya dari silaturrahim, dari orang-orang yang wajib kita sambung tali silaturahminya, dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Tidak mudah menghardik, tidak mudah mencaci, tidak mudah memaki, karena yang namanya asab wasyatam, mencela, menghardik adalah sifat kefasikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, sibabul muslim fusuqun. Ketika kita berani untuk mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik. Perbuatan fasik artinya dia telah melakukan sebuah kemaksiatan. Ini saudara muslim. Terlebih celaan tersebut kita berikan kepada ayah-ayah kita wal iyadzu billah. Terlebih celaan itu kita berikan kepada ibu-ibu kita wal iyadzu billah. Dosa besar. Begitu pula cara yang berikutnya, kata Syekh alaihi rahmatullah, wal ihsan, dan berbuat dengan perbuatan-perbuatan baik, bihasabil qudrati wal istita'ah, dengan kemampuan, berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Apabila kita memiliki kemampuan karena jauhnya tempat kita dengan orang tua, Tidak mungkin kita berziarah setiap hari, mengunjungi mereka setiap hari, dan kemampuan yang ada pada kita adalah menelpon mereka sepekan dua kali, sepekan tiga kali, atau bahkan setiap hari. Lakukanlah apa yang kita mampu. Yang penting, yang namanya silaturrahim harus tetap terjaga. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan apa yang berkaitan dengan bab ini pada hadis yang kedua dan hadis yang ketiga. Biidznillahi taala pada kesempatan yang berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita bahas atau yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Tolong penjelasan dan nasihatnya, saya sudah berniat ingin berkurban. Dalam waktu yang sama orang tua saya memanggil saya untuk pulang kampung dan saya mengiyakan panggilan orang tua saya. Pertanyaannya, di manakah saya harus berkurban? Apakah di sini Samarinda atau di kampung? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Ketika ada panggilan dari orang tua dan apalagi sudah diiyakan oleh antum, maka jawablah panggilan tersebut. Karena melakukan silaturrahim apabila kita mampu dengan berziarah kepada mereka, dan dalam pertanyaan ini dia sudah mengiyakan, artinya dia mampu untuk menjawab panggilan orang tua tersebut, maka itu adalah sesuatu yang afdal. Jangan sampai ketika kita sudah mengiyakan panggilan orang tua kemudian tiba-tiba membatalkan, khawatir kita akan membuat mereka kecewa. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis atau dalam riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, ridallahu fi ridal walidain, keridhaan orang tua, keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada keridhaan orang tua, dan sakhatullah, kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Maka yang pertama, jawablah panggilan orang tua tersebut sudah diiyakan, maka silahkan berangkat. Adapun pertanyaannya, apakah mau berkorban di sini ataukah di kampung halaman, maka dilihat kepada keadaan yang ada. Kalau keadaan yang ada antum mungkin untuk berkorban di kampung halaman antum, yang di kampung halaman orang tua, itu yang lebih afdal, itu yang lebih utama. Apabila di sana di kampung tidak mungkin, kan ya banyak faktornya, mungkin di sekelilingnya adalah non muslim atau di sekelilingnya bukan salafiyin, yang mungkin bukan orang-orang yang amanah, atau banyak faktor-faktor yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dia mungkin tidak tenang, kemudian orang tuanya, dan yang seterusnya dari faktor-faktor yang bisa menyulitkan dia ketika berkorban di kampung halaman tersebut. Maka ketika dia mau berkorban di sini pun, yakni di kota Samarinda, silahkan. Karena apabila dia telah memiliki niat untuk melaksanakan ibadah kurbannya seperti yang tersebut pada awal pertanyaan, maka niat tersebut jangan sampai dibatalkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Masuk ke dalam tafsir dari ayat ini adalah jangan kalian membatalkan niat-niat baik apa yang telah kalian niatkan. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga jawabannya, apabila mungkinkan di kampung halaman, itu yang afdal karena posisi antum ada di sana. Tapi kalau mau tetap di Samarinda, maka silahkan. Tidak ada larangan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ana mau tanya, ketika ke masjid di daerah tempat tinggal Ana untuk menunaikan sholat berjamaah, Ana sering ketemu orang-orang hizbi, roja, dan lain-lain. Ketika Ana berpapasan dengan mereka, Ana tidak menegur, menyapa, bahkan tidak mengucapkan salam kepada mereka. Apakah ana termasuk orang yang sombong? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Amin wa iyyakum wa fikum barakallah. Yang namanya syariat al-hajr meninggalkan tidak bertegur sapa dengan mubtadi'ah, tidak bertegur sapa dengan ahlul bid'ah wa dhalal. Telah kita sebutkan secara global pada majelis-majelis yang lalu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pernah tidak menegur istrinya ummahatul mu'minin. Begitu pula ternukil dalam praktek atau realisasi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum yang lainnya. Artinya al-hajr terbagi menjadi dua, al-hajru asy-syar'i dan al-hajru al-mamnu'. Hajr yang diperbolehkan, al-hajr al-masyru' yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika meninggalkan ummahatul mukminin, istri-istri beliau selama 40 hari 40 malam tidak ditegur sama sekali. Mereka adalah orang-orang mulia. Apalagi sama ahlul bid'ah wa dhalal. Atau di sana juga ada jenis yang kedua, hajr yang mamnu, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang telah kita ketahui bersama, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim ayahjura akhahu, untuk dia menghajar, meninggalkan saudaranya, tidak bertegur sapa dengan saudaranya, fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, yang satu berpaling ke kanan, yang satu berpaling ke kiri, sama-sama memperlihatkan punggungnya, tidak mau bertemu wajah dengan wajah, saling berpaling. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa khairuhuma man yabda'u bisalam, di antara mereka yang paling baik adalah yang paling pertama memulai untuk mengucapkan salam. Berat, memang berat. Syariat Nabi alaihi salatu wassalam membutuhkan pengorbanan, membutuhkan juhud al-azim, membutuhkan pengorbanan yang besar. Ini hajar yang dilarang. Apa penjelasan para ulama? Al-hajr yang dilarang, meninggalkan saudara, tidak bertegur sapa dalam kaitan-kaitan duniawi. Dia meminjam uang kepada saya selama sepekan. Masuk bulan pertama, tidak dibayar. Masuk bulan kedua, tidak dibayar. Masuk tahun pertama, tidak dibayar. Masuk tahun kedua, seakan-akan dilupakan begitu saja. Sakit hati, wajar. Tapi ad-dasar manusia. Kemudian dia tidak bertegur sapa. Perkara-perkara duniawi. Maka khairuhuma, yang paling baik di antara keduanya, yang mulai untuk mengucapkan salam, yang ingin perdamaian. Ana maafkan kesalahan antum, tapi kalau bisa kembalikan uang yang telah antum pinjam dengan bahasa-bahasa yang baik, nasihati. Bahayanya utang, kalau utang masih ada sementara antum nanti telah meninggal, begini dijelaskan dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan nasihat-nasihat yang hikmah. Ini yang pertama berkaitan dengan urusan-urusan duniawi. Adapun al-hajr al-masyru' yang disyariatkan adalah berkaitan dengan perkara-perkara ukhrawi. Perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bertemu dengan orang-orang hizbi, orang-orang mubtadi'ah, ahlul bid'ah wa dhalal, maka dirinci dalam permasalahan ini. Yang namanya al-hajr, kita meninggalkan, tidak bertegur sapa, tidak mengucapkan salam atau kata atau dengan menggunakan bahasa para a'immah, la tujalisuhum, janganlah kalian bertegur sapa, duduk bareng berbasa-basi dengan mereka. Wala ta'kulu ma'ahum, ternukil dari ucapan a'immatus salaf, di antaranya adalah al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Kita tidak boleh duduk bareng dengan mereka. Ini berkaitan dengan perkara-perkara ukhrawi. Akidah kita dengan akidah mereka berbeda. Akidah kita, Aisyah di jannah. Akidah orang Rafidah, Aisyah di neraka. Sama, beda jauh. Sehingga wajar apabila kita tidak bertegur sapa dengan dia, kita menghajar dia. Ini wajar karena berbeda akidah. Sekarang pertanyaannya, apakah syariat hajar ini bisa kita manfaatkan atau bisa kita amalkan kepada seluruh mubtadi'ah, seluruh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, atau ada perincian? Jawabannya yang kedua, ada perincian dari kalangan para ulama. Apabila kondisinya, perhatikan, telah sampai kepada mereka nasihat, telah sampai kepada mereka wejangan untuk meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan mereka, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan mereka, meninggalkan kesesatan-kesesatan mereka, nasihat. Bagi yang terfitnah dengan roja, nasihati. Ya masa da'i roja berhadapan dengan ibu-ibu ketika ta'lim? Ya masa itu yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana syariat hijab? Mana? Jelaskan, nasihati. Masa da'i roja ikut-ikutan berakting, jadi ini, jadi itu, dengan skenario yang telah ditetapkan, dan yang seterusnya. Nasihati. Kalau sudah dinasihati sekali, dua kali, tiga kali, dan nasihat yang perlu ditanbih, yang perlu diingatkan kepada ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang namanya nasihat bukan sekali wajib langsung diterima. Namanya nasihat itu bertahap. pelajaran yang bisa kita ambil dari Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair ketika menasihati al-mukhalifin, menasihati orang-orang yang sesat, pentolan-pentolannya Abdurrahman Abdul Khaliq, Yahya ibn Ali Al-Hajuri, dinasehati oleh Syekh Rabi' lebih dari 7 tahun. 7 tahun, bayangkan. Atau berapa kali menasehati? Sehari, 2 hari, sekali saja mungkin ketika tidak didengar sudah panas. Oh, langsung saya hajar, langsung saya tidak salam, langsung tidak bertegur sapa. Bukan begitu keadaannya. Nasihati dengan hikmah. Ketika dinasehati sudah terlihat dia adalah orang yang membangkang, tidak mau mendengar nasihat, dan mungkin kita sadar bukan kapasitas kita untuk menasihati dia terus menerus karena khawatir kita yang akan terkena fitnah, terkena syubhat. Maka kalau seperti ini, kita khawatir dengan diri kita yang sudah yakin ini adalah jalur kebenaran, ini adalah da'watus salafiyah, ini adalah yang bersih, yang jernih, yang tidak tercampur dengan syubhat-syubhat. Khawatir kita terjatuh dengan fitnah yang ada, penyimpangan yang ada, kita tinggalkan. Tidak perlu mengucapkan salam kepada mereka setelah proses ini. Tidak perlu mengucapkan salam kepada mereka, tidak perlu bertegur sapa dengan mereka. Perhatikan setelah proses-proses yang ada. Kalau keadaannya ternyata dia menerima nasihat, walhamdulillah. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ketika ada orang yang mendapatkan hidayah dari jalur engkau, dari jalur nasihatmu yang engkau sampaikan kepada mereka, itu lebih utama daripada humurin na'am. Humurin na'am adalah harta benda yang paling mulia, yang paling istimewa di kalangan bangsa Arab. Maka kalau keadaannya yang pertama, kita khawatir terfitnah dengan tahap-tahapan yang ada, maka kita tinggalkan. Kalau dia mau mendengarkan, walhamdulillah. Dan di antara syubhat yang mungkin tersebar di tengah-tengah ikhwah sekarang, bagaimana apabila kita ngaji di tempat mereka yang mendakwahkan sunnah Nabi SAW, begitu pula kita ngaji kepada mereka, orang-orang yang tercampur syubhat padanya. Telah kita sebutkan secara global pada pertemuan-pertemuan yang ada, harus kita bedakan antara qabulul haq dan talabul haq. Antara mencari kebenaran, betul-betul bertolabul ilmi, datang ke majelis, hadir, mencatat, mendengarkan, dengan qabulul haq, menerima kebenaran. Kalau menerima kebenaran dari siapapun, bahkan dari Yahudi, kita terima kebenaran. Kalau Yahudi datang mengatakan Allah itu adalah zat yang tidak melahirkan dan tidak memiliki pendamping misalkan, apakah kita tolak? Yahudi yang mengatakan demikian, lam yalid walam yulad, tidak lahir, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak memiliki pendamping, tidak memiliki suami, istri, atau yang seterusnya. Kebenaran yang dibawakan oleh Yahudi, kita tolak? Tidak. Yang namanya kebenaran, silahkan kita ambil dari siapa saja. Bedakan antara menerima kebenaran dan mencari kebenaran. Kalau talabul haq, mencari kebenaran, kita datang. Datang menggunakan motor, masuk ke masjid, ta'lim, buka buku, mendengarkan da'inya, mendengarkan ustadznya, pengajarnya, dan yang seterusnya. Ini namanya talabul haq. Talabul haq tidak bisa kita ambil kecuali dari orang-orang salafin, salafiyin, orang-orang yang bersih, yang jernih dari syubhat-syubhat, yang benar-benar mereka mendakwahkan sunnah dengan bimbingan para ulama al-kibar. Ini yang berkaitan dengan syubhat yang ada, wallahu alam bisawab. Sehingga yang berkaitan dengan al-hajr tadi, tidak bertegur sapa sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah kita jelaskan, wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa kita jelaskan, insyaallah taala. Sisa dari pertanyaan akan kita jawab pada kesempatan yang berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.